بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita insyaAllah melanjutkan kembali pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Al-Firqah An-Najiyah, pembahasan yang berusaha untuk memahamkan kepada kita tentang dasar-dasar dalam kita beragama, bahwa cara beragama ini ada kaidah-kaidah yang mesti kita perhatikan sehingga kita tidak gampang dibingungkan, apalagi di suasana zaman fitnah, zaman di mana banyak syubhat, banyak lontaran-lontaran pemikiran yang membingungkan, maka kebutuhan kita untuk benar-benar mengenal kaidah yang benar dalam beragama itu sebuah tuntutan yang lebih besar lagi. Lebih-lebih di zaman yang tersebarnya zaman selain tersebarnya syubhat, juga tersebarnya kebodohan, di mana kaum muslimin banyak yang mereka tidak memahami tentang agamanya, sehingga ketika syubhat berhembus pun juga akan semakin kencang untuk bisa mengalir ke sana kemari, lebih-lebih di zaman medsos seperti kita sekarang ini, yang lontaran-lontaran itu dengan sangat cepat untuk menyebar ke semua orang. Oleh karena itulah kebutuhan kita untuk betul-betul mengenal agama dengan cara yang benar ini sebuah tuntutan dan sebuah kebutuhan. Dan kita dikenalkan bagaimana kita mesti memiliki akidah yang benar, karena ini merupakan pokok dari agama kita, yang merupakan modal utama. Barang siapa yang dia akidah lurus, maka ini menjadi modal pokok dia untuk mendapatkan kesempurnaan dalam beragama. Akan tetapi barang siapa yang diakidahnya rusak, maka semua kebaikan yang dia rancang dan dia lakukan menjadi tidak berguna. Kita masuk pada pembahasan al-kufrul akbar wa anwa'u, yaitu kufur besar dan macam-macamnya. Mari kita lihat pembahasan berkaitan dengan al-kufrul akbar wa anwa'u, kufur besar dan macam-macamnya. Silakan baca. Baca? Siapa yang baca? Kufur besar dan macamnya. Kufur besar maksudnya akibatnya ialah perbuatan kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan wujud tindakan kufur ini adanya dalam iktikad keyakinan. Ya. Al-kufr al-akbar yang dimaksudkan dengan kufur besar. Apa itu kufur akbar? Ini kufur yang yukhriju sahibahum minal Islam. Kekafiran yang menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Jadi perbuatan kufur yang mengeluarkan pelakunya itu dari Islam. Wawal kufur al-i'tiqadi, perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam, yaitu kufur yang sifatnya i'tiqad, sifatnya keyakinan. Sehingga ada perbuatan dinamai dengan kufur tapi belum mengeluarkan dari Islam. Ini nanti yang kita bahas pada pembahasan tentang kufur asghar. Ada perbuatan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang dikatakan kufur akbar. Dan kufur jenis ini lebih pada kufur i'tiqadi, kufur yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan seseorang. Dan kita mempelajari macam-macam kufur ini bukan dalam rangka kita untuk memvonis seseorang dengan kufur bahwa dia telah keluar dari Islam, tetapi kita berusaha memahami jenis-jenis kufur seperti ini. Yang pertama dalam rangka untuk diri kita sendiri, faedah yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, di mana jangan sampai kita kepleset dalam perbuatan-perbuatan kufur yang dampaknya itu bisa mengeluarkan dari Islam, sehingga bukan untuk jadi jawara mengkafirkan orang lain, tapi dalam rangka untuk kehati-hatian diri kita, jangan sampai kita terpeleset dalam jenis-jenis perbuatan kufur yang bisa mengeluarkan dari Islam. Dan kufur ini wa anwa'uhu katsirah, macam-macamnya sangat banyak sekali. Di antaranya minha, di antaranya satu, silakan. Satu, kufur karena mendustakan, yaitu mendustakan tidak percaya Al-Quran atau hadis seluruh atas bagiannya. Dan itu berdasarkan firman Allah, yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran ketika datang padanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Quran surat Al-Ankabut ayat 68. Terus juga firman Allah surat Al-Baqarah ayat 85, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mau beriman pada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar kepada sebagian lainnya? Yang pertama adalah kufrut takdzib. Kufrut takdzib ini kufur dalam bentuk mendustakan. Dia dustakan. Apa yang dia dustakan? Yang didustakan adalah bisa Allah, bisa Rasulnya, bisa Quran yang diajarkannya, bisa mendustakan hari akhir. Ini adalah pendustaan. Yaitu mendustakan artinya tidak mempercayai sama sekali, didustakan. Wawa takdzibul Quran, kufur takdzib adalah yaitu mendustakan Al-Quran. Takdzibul Quran, dia mendustakan Al-Quranul Karim. dia tidak membenarkan Al-Quran, dia dustakan, dia tolak Al-Quranul Karim. Sedangkan Al-Quran dari awal sampai akhir isinya adalah Al-Haq, isinya adalah kebenaran. Karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Al-Haq, sehingga Al-Quran pun isinya dari awal sampai akhir adalah Al-Haq. Maka barang siapa yang dia mendustakan Al-Quran, maka dia kafir. Demikian pula awil hadith, atau dia mendustakan hadith, yang hadith merupakan perkataan Nabi, yang Nabi tidaklah berbicara tentang agama ini kecuali semata-mata dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Nabi berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Au ba'dhi ma ja'a fihima. Mendustakan Quran secara keseluruhan, atau mendustakan hadis secara keseluruhan, atau mendustakan sebagian Qurannya atau sebagian hadisnya. Mendustakan sebagian sama dengan mendustakan semuanya. Kalau dia mempercayai Quran, wajib mempercayai semuanya. Dia mempercayai hadis, wajib mempercayai semuanya. Ketika telah benar-benar terbukti bahwa itu adalah datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendustakan Rasul, ikhwan, sesungguhnya sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena Rasul itu datang dengan membawa mukjizat. Membawa mukjizat yang bisa dilihat oleh manusia. Dan mukjizat ini sesuatu yang tidak bisa dikalahkan, atau sesuatu yang paling unggul, yang tidak bisa dikalahkan, yang paling unggul di zaman itu. Oleh karena itulah, biasanya mukjizat itu sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sedang dibanggakan oleh masyarakat, sehingga apa yang terhebat di masyarakat tidak bisa mengalahkan mukjizat. Mukjizat sendiri katakan mukjizat, mukjiz yang melemahkan. Yaitu yang melemahkan segala perkara yang paling unggul pada zaman itu. Oleh karena itulah, biasanya mukjizat itu yaitu seperti yang sedang dibanggakan oleh masyarakat di zaman itu. Contoh, yang paling unggul di zaman Nabi Musa, apa ikhwan? Sihir. Maka Allah berikan kepada Musa tongkat yang bisa mematahkan dan membatalkan semua sihir, dan para tukang sihir gak akan bisa lagi mengungguli mukjizat yang dimiliki Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga yang paling hebat di zamannya akan bertekuk lutut. Mukjizat, mukjiz, mengalahkan, melemahkan. Yang paling hebat di zaman Rasulullah SAW, apa ikhwan? Hah? Syair. Maka Quran, perkara yang jauh lebih hebat daripada syair. Yang semua pakar syair ketika mendengar untaian-untaian Al-Quran, mereka akan terkagum-kagum. Mereka benar-benar akan terkagum-kagum. Quran mukjizat yang tidak bisa diungguli lagi. Bahkan melemahkan dan mengalahkan semua yang paling hebat pada pada zaman itu. Sehingga sesungguhnya kufur takdzib, kufur dalam bentuk mendustakan ini hampir tidak terjadi kepada para nabi kecuali karena sombong. Karena sombong. Karena nabi datang dengan mukjizat dan dengan hujah, dengan risalah yang tidak bisa mereka bantah, tidak bisa mereka kalahkan, sehingga semuanya mereka benar-benar alamat kebenaran itu di depan mata mereka, tapi kekafiran mereka menutup mereka untuk tidak membenarkan apa yang ada pada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah taala adalah wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mereka pertama membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala itu bisa bentuknya yaitu kufur dan syirik. Ini adalah membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Karena Allah tidak memiliki sekutu. Sedangkan mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Ini mendustakan atau membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Mengatakan Allah punya anak, padahal Allah tidak punya anak. Mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah, padahal Allah tidak memiliki anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Atau membuat kedustaan atas nama Allah adalah membuat ajaran-ajaran palsu. Dia membuat rangkaian ajaran sendiri, lalu dia nisbatkan ini adalah ajaran Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian dia telah membuat kedustaan atas nama Allah, dan ini kedustaan yang paling besar, kedzaliman yang paling zalim. Aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau mendustakan kebenaran ketika datang pada dia. Kebenaran seperti Al-Quran yang datang ke tengah-tengah Quraisy, lalu mereka mendustakan. Mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tersebut. Dan pendustaan mereka tidak lain karena mengikuti hawa nafsu. Aw kadzdzaba alaysa fi jannah maswa lil kafirin. Bukankah jahanam itu tempat tinggalnya orang kafir? Ini ancaman. Barang siapa yang mendustakan Allah, membuat-buat kedustaan atas nama Allah, mendustakan Rasul SAW, mendustakan risalahnya sebagian atau semuanya, maka pendustaan seperti ini adalah perbuatan kufur. Kufur yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'dil. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab yang lainnya? Iman seperti ini modelnya Yahudi. Iman mengimani sebagian kitab, mengingkari sebagian isi kitab yang lainnya, sehingga dia memilih-milih, memilah-milah, memilih-milih. Ini adalah modelnya orang-orang Yahudi. Sedangkan Islam memerintahkan kita, kalau kita menerima Islam, total. Karena kita dengan ridha, tanpa ada paksaan, kita telah menerima Islam. Raditu billahi rabba. Kita ridha Islam sebagai, kita ridha bahwasanya Allah sebagai Rabb kita. Wa bil Islam dina. Dan kita ridha bahwa Islam menjadi agama kita. Sehingga kalau kita yakin tentang Islam yang datang dari Allah Ta'ala, maka tentu kita akan siap mencelupkan diri kita, mencelupkan diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya kita dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai kita pilih-pilih dalam agama yang enak, nampak selera, nampak cocok, diambil. Yang tidak cocok, tidak selera, dibuang. Ini caranya orang Yahudi dalam beragama. Islam mengajarkan kita punya ilmu yang mantap, akidah yang mantap, tidak terjatuh dalam kufur terhadap yaitu ajaran yang diajarkan Nabi atau Al-Qur'annya atau mujizatnya atau bahkan mengingkari Allah, mengingkari kiamat dan seterusnya. Silakan baca nomor 2. Yang kedua, kufur karena enggan dan takabur. Padahal sebenarnya hatinya percaya. Yaitu tidak mau tunduk pada kebenaran meskipun mempercayai adanya kebenaran tersebut. Jadi seperti kufurnya iblis. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 34, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Dia enggan dan takabur. Dia memang termasuk orang-orang kafir. Ya, yang kedua. Di antara macam-macam kufur adalah kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur karena iba itu enggan. Kufur karena ada keengganan. Hah? Mau. Enggak mau. Wal istikbar sombong. Sombong. Ma'at tasdik, padahal dia itu membenarkan. Dia tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu hak, benar. Tapi dia dustakan karena biasanya ada kepentingan. Sombong. Dia enggan menerima. Dia sombong karena ada yang dipertahankan. Iblis, dia tahu persis Adam itu benar, ciptaan Allah, dan perintah Allah pun juga jelas, suruh sujud kepada Adam, tapi iblis enggan. Maka Allah katakan dia kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis telah enggan dan sombong, dan dia termasuk orang yang kafir. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, melalui kitab yang dia baca, dia sangat mengetahui bahwa akhir zaman akan datang Nabi. Dan dia mengenal Nabi ini seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi, mengenal Rasul yang akan diutus oleh Allah ini seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tahu persis. Tapi ketika Rasul ini justru datangnya itu dari Bani Ismail, Arab, dan tidak berasal dari Bani Israel, maka ulama-ulama Yahudi justru mendustakan. Dia mendustakan. Dia enggan untuk mengimani Nabi. Dan dia sombong. Itu menolak. Sombong itu adalah batarul haq wa qumtunas. Nabi mengatakan al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa qumtunas dan merendahkan manusia. Orang-orang Yahudi, dia tahu Rasul Muhammad itu, dia ketahui Rasulullah SAW, dia mengetahui benar, mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tapi orang-orang Yahudi enggan dan sombong untuk mengimani Rasulullah SAW karena tidak berasal dari Bani Israel. Abu Jahal sangat tahu Muhammad itu jujur dan benar. Tapi karena prestis, dia gak mau mengimani Muhammad. Sehingga sombong. Pernah temannya sedang berduaan dengan Abu Jahal dan mengatakan, "Ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam," gelarnya Abu Jahal cuma Abul Hakam, yaitu hakim yang biasa mengadili perkara sehingga orang senantiasa mengajukan perkara kepada beliau, kepada Abu Jahal. Sedangkan dikatakan Abu Jahal itu karena kerasnya penentangannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia membenarkan, sesungguhnya membenarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata temannya, "Wa Abul Hakam, saya mau tanya nih, sebetulnya Muhammad itu shadiq am kadzib?" Sebenarnya Muhammad itu kadzib, shadiq am kadzib? Jujur atau dusta? Apa kata Abu Jahal? "Woi Hak, Muhammad shadiq. Celaka kamu, Muhammad itu benar. Terus kenapa kita tidak mengikuti Muhammad?" Kata Abu Jahal, "Kunna wa Bani Hashim, kita dengan Bani Hashim itu natasabak, bersaing ketat. Kita dengan Bani Hashim itu bersaing ketat. Tidaklah Bani Hashim memberikan makan kecuali kita juga memberi makan. Kalau sampai kemudian di kalangan Bani Hashim muncul seorang nabi, dan tidak mungkin akan muncul dari kita seorang nabi pula, maka saya tidak akan mengimani Muhammad." Sehingga Abu Jahal bersama dengan membenarkan ajaran nabi dan nabinya, tapi karena kesombongan dan keangkuhannya, prestisnya, maka dia pun tolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa. Apa kata Fir'aun? Apa kata Allah tentang Fir'aun dan kawan-kawannya? "Wajahatu biha." Fir'aun dan kawan-kawannya juhud, melakukan penentangan terhadap Nabiullah Musa. Juhud, menentang Nabiullah Musa. Tapi kata Allah, sesungguhnya wastaiqanat ha anfusuh, batinnya itu membenarkan, jiwanya itu membenarkan. Karena Musa itu datang dengan mukjizat yang jelas. Bahkan 9 mukjizat itu pernah Allah tampilkan pada Bani Israel. Dan Fir'aun sangat mengetahui semuanya. Tapi hati yang tertutup, segala tanda bukti yang bisa mengantarkan dia kepada keimanan, gak ada gunanya. Allah katakan, "La yu'minun walau ja'at kullu ayatin," mereka tidak akan beriman, walaupun datang semua tanda bukti, semua jenis tanda bukti nyampe, tapi mereka tetap juga tidak bisa, tidak mau beriman. Ini yang dikatakan aba wastakbaros, enggan dan sombong. Seandainya tidak sombong, niscaya mereka akan mengimani, mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena kufur dan sombongnya, maka dia menolak Nabi. Abu Talib itu hatinya mengakui benarnya agama keponakannya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga beliau memberikan pembelaan mati-matian kepada dakwah keponakannya. Tapi pembelaannya itu hanya sekedar karena ketokohan. Sehingga Abu Talib meninggal dalam keadaan di atas kesyirikan. Tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Padahal tahu sungguhnya, dia tahu anna dina Muhammadin khairu adil, bahwa agama Muhammad itu sebaik-baik agama. Dia tahu. Tapi karena sekedar ketokohannya, dia tidak mengucapkan syahadat karena takut caci makian masyarakat. Maka sungguh ketokohan Abu Lahab telah menghalangi dia untuk mengimani al-haq yang telah sampai. Dia dustakan. Maka ayatnya wa yaqulna lisjudu li adama fasajatu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan dari golongan malaikat, iblis dari bangsa jin. Ini fafasaqa an amir rabbi, bangsa jin, minal jinni, iblis adalah minal jinni, dari bangsa jin, yang yaitu berdut yang durhaka. Karena minal jinni fafasaqa, dia dari kalangan jin yang kemudian berbuat durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka jadi dia setan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis telanggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang kafir. Yang ketiga, kufur karena ragu-ragu terhadap kebenaran adanya hari kiamat sehingga mengingkari dan tidak mau membenarkannya. Allah berfirman mengisahkan orang-orang yang berkarakter seperti di atas pada surat Al-Kahfi ayat 36-37. Wama adunnu sa'ata qa'imatan wala irrujittu ila rabbi la ajidanna khairan minha. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Sekiranya aku akan dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah? Kemudian menjadi status air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Ya, yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Artinya banyak sekali menjangkiti kaum muslimin, khususnya yang jauh dari ilmu. Kufrudzon wasyak biyaumil kiamah, kufur karena ragu, kufur karena ragu sesuatu yang sudah Allah pastikan diragukan. Contoh diantaranya ragu tentang hari kiamat, ragu tentang hari kiamat. Padahal tentang yaumul ba'af, hari kiamat, hari manusia dibangkitkan dari alam barzah, maka Allah telah mendatangkan sekian banyak dalil. Dalil-dalil tentang manusia itu pasti akan dibangkitkan oleh di hari kiamat kelak. Orang-orang kafir kata Allah, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir punya prasangka mereka ini pasti tidak akan dibangkitkan. Alla yub'atsu. Artinya mati-mati selesai. Mati-mati selesai ini bertentangan dengan hikmah Allah. Hikmah Allah, Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Ini tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian, hikmah Allah, di dunia ini kita beramal. Hikmah Allah, di dunia ini kita beramal. Kemudian, di akhirat kala kita akan panen. Itu baru keadilan. Dan itulah sikap hikmah. Kalau sekarang ini manusia beramal, berbuat, kemudian tidak panen pahala, ini jauh daripada hikmah Allah Ta'ala. Mati-mati selesai. Berapa banyak orang-orang yang soleh, takwa, waro, zuhud, dia mati dalam keadaan miskin, dalam keadaan dia tidak memiliki apa-apa, padahal dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Kalau seandainya kehidupan itu terbatas hanya di dunia ini, mati-mati selesai, alangkah sangat tidak adilnya kehidupan. Berapa banyak para pembunuh, para perampok, orang-orang zalim dengan segala bentuk zalimnya, dia menikmati kedzalimannya dan mati dalam keadaan belum mendapatkan buah atau akibat perbuatan zalim dia. Sebagaimana orang saleh yang dia saleh sesaleh-salehnya bertakwa dan dia mati dalam keadaan belum menikmati yaitu pahala kesalehannya. Maka yaumul ba'ats sebuah kepastian berkaitan dengan hikmah Allah Ta'ala. Selain itu Allah tunjukkan banyak tanda bukti. Di antara tanda bukti Allah ingin benar-benar membuat manusia jangan sampai ragu. Contohnya satu, tentang penciptaan manusia sendiri. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ats. Kalau kalian itu memang ragu dengan al-ba'ats. Kalau kalian itu memang ragu dengan al-ba'ats. Fa inna khalaqnakum min turab. Kami ciptakan kalian itu dari tanah. Summa min nutfah, lalu menjadi nutfah. Air pembuahan laki dan perempuan, nutfah. Summa min alaqah, lalu menjadi sesuatu yang menggantung di rahim, alaqah. Summa min mudghah, kemudian menjadi sesuatu yang seperti cacahan daging, calon bayi, calon janin. Sampai ketika umur berapa ikhwan? 4 bulan Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh kehidupan. Sehingga jasad yang tadinya mati sudah mulai dia ada kehidupan gerak-gerak di rahim ibunya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bagaimana tunjukkan tentang bukti yang mulba'ath itu dengan air hujan. Suruh kita memperhatikan air hujan. Bahwa air hujan menimpa bumi yang tadinya gersang, kering, seakan tidak ada tanda kehidupan. Begitu kena air hujan, Allah keluarkan buah-buah, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan, sehingga bumi merekah dengan itu tumbuh, tumbuhan yang tumbuh. Allah katakan, kadzalikal khuruj. Seperti itulah kamu nanti juga dibangkitkan. Artinya jedul dari kuburan untuk dia berbondong-bondong menuju ke qayyumul mahsyar. Dengan segala situasi yang mereka alami. Ada yang bahagia, ada yang celaka, ada yang terhina, ada yang dimuliakan sesuai dengan kadar mereka. Dan itu sesuai dengan kadar amal mereka. Kemudian diantara lagi penjelasan Allah tentang yaumul ba'ats, ikhwan, itu dengan berbagai kasus yang Allah ceritakan berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Contoh Nabiullah Ibrahim. Allah perintahkan mencacah burung, disebar ke beberapa tempat, lalu dipanggil akan datang sebagai burung yang hidup. Ribuan manusia takut wabah yang menimpa negerinya sehingga takut mati. Kata Allah, mutu, matilah kalian semuanya. Lalu Allah hidupkan. Ini juga kisah tentang bagaimana Allah menghidupkan makhluk. kisah Bani Israel, di mana Bani Israel ada seorang paman terbunuh dengan misterius. Sedangkan sang paman itu kaya raya dan dia punya keponakan. Maka orang curiga, siapa pembunuh si paman ini? Karena tidak ada tanda-tanda siapa yang membunuhnya. Karena pembunuhnya juga membuat sandiwara-sandiwara. Maka diperintahkan cari, lalu sembelih, potong anggota badannya, pukulkan kepada si mayit, dia akan hidup bicara. Tapi Bani Israel, dasar Bani Israel, tanyanya mendetail. Sapinya warnanya apa? Kemudian kuningnya kuning bagaimana? Kemudian sapinya itu pernah dipakai meluku atau belum? Atau tahu meluku? Bajak. Dia pakai bajak atau belum? Sampai akhirnya itu hampir tidak bisa mendapatkan, kecuali dengan cara yang sangat melelahkan dan harganya selangit. Ini bahayanya orang yang mereka itu memperdalam pertanyaan yang tidak berkepentingan atau yang tidak ini tertuntut. Kemudian ini semuanya diantaranya adalah tanda bahwasanya Allah ingin menunjukkan tentang sangat mungkinnya Yaumul Ba'ats. Bahkan tidak perlu diragukan lagi. Termasuk ketika Allah memperdalil dengan penciptaan Allah yang pertama, membuat karya yang pertama dengan yang kedua kalinya dengan karya yang persis. Gampang mana ikhwan? Hah? Kreasi untuk membuat sesuatu pertama kali dengan tinggal ngeblat berikutnya, gampang yang mana? Ya tentu gampang yang kedua. Ini logika kita. Dan Allah semuanya mudah. Hanya Allah ingin bicara dengan kita. Kalau Allah mampu menciptakan pada kali yang pertama, menghidupkan kali yang kedua, lebih gampang lagi. Kalau membuat yang lebih rumit saja bisa, yang lebih mudah bagaimana? Tentu lebih bisa. La khalqus samawati wal ardi akbar. Penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang lebih rumit daripada manusia, maka tentu Allah lebih bisa menciptakan manusia yang lebih gampang dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Ah, ini semuanya dalilnya Allah Ta'ala. Sehingga tentang Yaumul Ba'ats itu sudah tidak perlu untuk diragukan lagi. Sesuatu yang sifatnya adalah pasti. Ah, kufur syak ini ikhwan banyak menghinggapi di zaman kita. Meragukan Allah, meragukan Rasulullah, meragukan Al-Quran, meragukan hari kiamat, meragukan ajaran-ajaran Islam. Ini merebak dengan merebaknya syubhat-syubhat dan kebodohan-kebodohan yang tersebar di tengah-tengah manusia. Sehingga banyak orang yang mereka berajar beragama Islam, modelnya itu aneh-aneh. Dari muslim sekuler yang agama itu hanya untuk kepentingan sangat pribadi sekali. Agama enggak perlu dibawa di ranah kehidupan umum, kehidupan sekuler. Sampai muslim yang tidak percaya tentang hari kiamat, yaumul akhir, muslim yang tidak siap menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, bahkan muslim yang tidak perlu sholat, muslim yang tidak butuh syariat, modelnya macam-macam. Keraguan banyak merasuk ke dalam hatinya, yaitu kaum muslimin. Sampai termasuk kita ragu, janjinya kita ini, janjinya Allah itu menolong kita atau enggak. ragu. Sehingga cara kita untuk memenangkan diri akhirnya juga menggunakan cara sendiri, ragu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Au ingkaruhu, atau dia mengingkari tentang hari kiamat, dia meragukan kiamat atau mengingkarinya. Wa adamu tasdiqi bih, dan tidak membenarkan tentang adanya kiamat tersebut. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang kufur dhan atau kufur syak. Wa ma'adhunnu sa'ata qa'imatan, aku menyangka kiamat tidak akan terjadi. Wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, seandainya aku dikembalikan menuju Rabbku, benar-benar pasti aku akan dapatkan, yakni saya mendapatkan kedudukan yang lebih baik, balasan yang lebih baik lagi di akhirat. Dia orang ini satu kerasukan keraguan, sehingga dia tidak yakin kiamat akan terjadi. Yang kedua, dia sangka pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia itu selaras dengan pemulihan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika di dunia diberikan oleh Allah kebun-kebun yang bagus, kebun-kebun yang sangat menyenangkan, dia sangka di akhirat kelak dia pun juga akan disayang oleh Allah Ta'ala dengan mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. Dia sangka pemberian Allah di dunia ini bukti tentang kecintaan Allah kepada dia. Padahal kita telah dijelaskan oleh Al-Quran, pemberian Allah tentang dunia ini tidak berkaitan dengan pemuliaan atau penghinaan Allah kepada seorang. Kalau diberikan harta banyak berarti tanda dicintai Allah. Kalau dia sawahnya luas di mana-mana, tanda dicintai Allah. Dia dimudahkan dunianya, tanda dicintai Allah. Enggak. Tanda dicintai Allah itu dia istiqomah atau enggak. Dia istiqomah di atas agama atau enggak. Adapun tentang pemberian dunia itu sifatnya ujian. Ujian. Sehingga dia telah memiliki pandangan yang salah. Kalau di dunia dia diberikan oleh Allah harta yang banyak, di akhirat pasti dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhabiru akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Temannya mengatakan, apa kamu itu kafir dengan Allah yang menciptakan kamu, yang Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Allah ciptakan dari nutfah, Allah sebarkan penciptaannya. Intinya termasuk kekafiran adalah kufur syak. Yang keempat, dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya. Kufrul i'rad. Kufur disebabkan karena berpaling. Menjadi kafir disebabkan karena berpaling. Berpaling itu dia cuek-cuek mendustakan juga enggak. Kemudian dia menentang juga enggak, tapi dia cuek. Pokoknya enggak urus. Melengos total. Sehingga dia tidak mempelajari, tidak mengamalkan. Ini adalah perbuatan kufur. Yang dia menunjukkan sama sekali tidak ada kepedulian 1% pun ibatnya dengan agama ini. Wa wal i'rad an matalibil Islam. Dia berpaling dari yakni ajaran-ajaran Islam. Ghaira mu'min biha, yang dia tidak mengimani sama sekali ajaran Islam. Dia tidak mau urus, tidak mau peduli dengan agama ini, dia total berpaling. Boleh jadi ada orang KTP-nya Islam. Karena kewajiban setiap warga negara untuk menulis status KTP-nya. Tapi hanya KTP-nya yang Islam. Orangnya tidak peduli sama sekali dengan agama Bahkan kalau ditunjukkan tentang agamanya, gilo, gilo, jijik. Dia berusaha untuk membuang agama tersebut. Tidak ada sama sekali respeknya dengan agama Iqrab, berpaling. Sepertinya adalah perbuatan kekafiran. Walina kafaru amma undiru muridun. Dan orang-orang kafir itu mereka terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka yaitu risalah, mereka berpaling. Sehingga berpaling adalah sikapnya orang-orang kafir. Yang kelima. Kelima, kufur karena berbuat nifak. Yaitu menyatakan keimanan dan dengan lisannya, tetapi sebenarnya hatinya tidak mengakui. Dan sepak terjangnya pun bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّا كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Dan dengan demikian itu karena awalnya mereka telah beriman, kemudian kafir lagi, lalu hati mereka pun dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat memahami lagi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 3. Juga firman Allah, Waminan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Yang kelima adalah kufrun nifaq. Nifaq, apa itu nifaq? Itharul Islam bilisan wa mukhalafatuhu bil qalbi wal a'mal. Menampakkan secara zahir tentang keislamannya dengan lisan dia. Dengan lisannya dia menampakkan keislamannya. Dia bersyahadat. Dia menampakkan keislamannya. Tapi menyembunyikan dalam batin kekafirannya. Hatinya dan amalnya menyelisihi lesan yang dia ucapkan. Atau itharul Islam wa ibtalul kufri. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Itu munafik. Munafik ini bersyahadat. Ia salat, ia puasa, ia ikut berjihad dengan para sahabat Nabi. Tapi dia fitarkil asfal minan nar, di keraknya api neraka. Karena kebaikannya tidak tegak di atas keimanan. Dia agamanya hanya agama pura-pura untuk menipu Allah dan Rasulnya. Yukhati'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan ingin menipu kaum mukminin. Dari lisan mereka sering keluar kebencian dengan Islam. Sikap-sikap mereka lebih memberikan peluang pada kekafiran. Munafik ikhwan, di zaman Nabi, mereka sembunyi-sembunyi. Dan kalau dihadapkan kepada Nabi, mereka mengelak, mengingkar. Sampai sahabat-sahabat yang melaporkan tentang perbuatannya orang munafik itu, malah kadang-kadang tertuduh, membuat-buat, ibaratnya membuat laporan palsu tentang seseorang. Sampai turun ayat Allah Ta'ala membela sahabat tadi dan membongkar kemunafikan orang munafik. Karena orang filos dari depan Nabi, sumpah-sumpah tidak mengingkari. Itu munafik di zaman Nabi. Munafik di zaman kita ini lebih terang dari matahari jam 12 siang. Menunjukkan sangat gamblang tentang nifaknya terang-terangan. Menunjukkan nifaknya itu sangat terang-terangan. Beda dengan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu sangat banyak perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tentang nifaknya mereka. Liqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala tentang orang munafik, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya Mereka beriman awalnya dengan syahadatnya itu, summa kafaru, lalu mereka batin pun dia kufur, dia lanjutkan kekafirannya. Fatubi'a ala qulubihim, hatinya pun dikunci oleh Allah, disegel sehingga tidak bisa menerima hidayah. Fahum la yafqahun, sedangkan mereka tidak faham, tidak pernah faham tentang ajaran Islam dan bagaimana mesti menjadi seorang muslim. Nifaknya, tampilan Islam yang itu, hakikatnya dia menyimpan kekafiran. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia, ada orang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Kawan, munafik ini bunglon. Bagaimana bunglon? Kalau ya berapa? Dicucu, dicambon-cambon, dikuning-kuning, kemudian di biru-biru, diungu-ungu, bunglon. Dia kemana mencelok itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan itu. Ah, munafik itu seperti itu. Dia menampakkan seakan-akan dia merupakan bagian dari lingkungan yang sedang dia pergauli. Wadaqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau sedang ketemu orang mukmin, perkataannya kami beriman kepada sebagaimana kalian. Kalau dia kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maka mereka pun kembali menyikapnya sebagaimana teman-temannya. Sehingga sikap yang ditunjukkan pada muslimin itu sekedar hanya untuk tipu-tipuan. Untuk tipu-tipuan. Ah, untuk menyingkap kepalsuan ini, maka ayat tentang orang munafik ini paling banyak. Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah pertama bicara mukmin, orang kafir, munafik. Mukmin kira-kira 5 ayat. Kemudian orang kafir 2 ayat, orang munafik belasan. Belasan ayat. Kenapa? Karena orang munafik itu pelbongkar karakternya. Maka orang munafik itu yang paling ditakutkan itu turun ayat yang membongkar tentang nifaknya. Ya munafiquna. Orang-orang munafik selalu teratapan. Tahu teratapan? Ya, deg-degan terus, teratapan terus. Mbok-mbok turun ayat yang membongkar tentang ya ini perbuatannya itu. Sehingga kalau zaman sekarang orang munafik paling enggak suka pengajian itu membahas Quran, membahas hadis, membahas sumber aslinya Islam. Karena ini paling akan membuat paling cetha, akan membongkar tentang perbuatan-perbuatan kekafiran mereka, kemunafikan mereka. Pengajian itu boleh, tapi lawaan saja, guyon-guyon saja, kemudian hanya seremonial saja, hanya sekedar tampilan-tampilan saja. Beragama itu enggak serius. Ini ungkapan-ungkapan para petinggi-petinggi yang rata-rata memang rusak. Sehingga agak. Tapi kalau untuk dunia serius, siap mati juga, itu untuk urusan dunia. Ini adalah para syaitan yang berbicara tentang yaitu agama penuh dengan pelecehan. Yang keenam. Yang keenam, kufur karena menentang. Yaitu orang yang mengingkari sebagian dari ajaran agama yang telah diketahui secara umum termasuk rukun Islam atau rukun iman. Misalnya, seseorang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Maka orang semacam itu hukum kafir dan keluar dari Islam. Demikian pula halnya seorang hakim yang menentang hukum Allah. Dalilnya firman Allah, "Wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Ibnu Abbas berkata, "Barang siapa menentang apa yang telah diturunkan Allah, oleh Allah, maka dia adalah kafir. Ya. Yang keenam, kufrul juhud. Kufur karena nentang. Memang dia punya gerakan penentangan. Terus terang melakukan penentangan. Dia terus terang menentang. Orang seperti ini bagaimana? Wa walladzi yunkiru syai'an ma'luman min ad-din. Orang yang mengingkari sesuatu yang sudah maklum, sudah aksiomatik, sudah sangat diketahui dalam ajaran agama ini. Contoh arkanul Islam, arkanul iman. Itu sesuatu yang sudah setiap muslim tahu, rukun Islam, rukun iman. Diingkari. Mengingkari semua asasnya. Maka jadi kafir. Rukun Islam, rukun iman, kalladzi yatruku sholata ghaira mu'taqad biha. Orang yang meninggalkan sholat tanpa meyakini sholat itu wajib, sehingga menentang kewajiban sholat. Orang gak sholat ada dua. Karena malas, dia tahu sholat itu wajib, tapi malesnya itu menguasai dia sehingga dia tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat karena betul-betul menentang, tidak meyakini sama sekali tentang wajibnya sholat. Gak ada ajaran sholat dalam Islam. Menentang jilbab. Gak ada jilbab dalam Islam. Ini kalimat-kalimat kufur, penentangan terhadap sesuatu yang telah jelas-jelas di dalam Islam. Maka ini bisa memasukkan kufur, juhud. Sehingga kufur ini membuat seorang dia murtad. Maka dari nomor 1 sampai nomor 6, alangkah sangat banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula kufur ini seorang hakim yang dia menentang hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah dianggap hukum barbar. Atau mengatakan tidak ada, hukum Allah itu enggak ada. Kemudian rumusan mereka, ini rumusan terbaik. Harga mati untuk hidup, enggak boleh, enggak bisa dirubah-rubah. Ini semuanya kesombongan dan keangkuhan. Tidak layak diucapkan oleh seorang, yaitu muslim. Yang terbaik itu apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia muslim. Boleh kalau dia kafir. Atau dia ragu dengan keislamannya. Dan dia tidak yakin dengan keislaman dia. Ada mikir ya kawan? Ada pertanyaan? Saya pernah baca hadis apa ya? Hadis barang siapa yang mendapati sholat berjamaah 40 hari berturut-turut dan tidak tertinggal takbiratul ihram, maka dia tidak termasuk orang-orang munafik. Iya, dan akan terbesar di neraka. Iya, betul. Dia, antum coba aja 40 hari, kemudian betul-betul tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Menunjukkan antum orang yang betul-betul punya perhatian benar terhadap agama ini. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram 40 hari. 40 hari. Dilatih. Kira-kira berapa kali gagal? Berapa kali gagal untuk betul-betul selama 40 hari itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Berarti siap mau adzan memang sudah siap-siap betul berangkat ke masjid. Sehingga jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Sampai 40 hari. Nabi katakan, ini demikian. Dan itu jaminan Rasulullah. Ini orang yang mereka betul-betul melaksanakan sholat jamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari. Nanti kadang-kadang baru 3 hari udah kutang apanya. Udah hilang. Seminggu sudah berapa kali. Udah, kawan? Cukup? Kita cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah benar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.